dari dunub, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Wa qala rahmatullahi ta'ala alaih, wal kafir, orang kafir, ijma para ulama bahwa al kafir tidak disolatkan. Ijma para ulama bahwa al kafir tidak disolatkan sebagaimana yang dinukilkan ijma oleh Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Al-Majmu'. Bagaimana apabila bercampur antara al-muslimun dengan kufar, dikumpulkan semuanya, gak tahu mana yang muslim, mana yang kafir. Seperti misalkan terjadi musibah melanda, kadang orang sudah tidak diketahui dari identitasnya, siapa namanya, dari mana, apakah dia muslim atau dia kafir. Nah, sehingga dalam keadaan seperti ini para ulama mengatakan mereka semuanya disolatkan jami'an dan meniatkan solat lil muslimin, meniatkan solat lil muslimin, karena mensolatkan mayit hukumnya adalah wajib. Nah, karena seseorang tidak bisa mengetahui ini siapa ini, karena sudah tertimpa longsor dan sebagainya dalam jumlah yang cukup banyak, apakah dia muslim, kafir dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini disolatkan semuanya dan meniatkan sholat bil muslimin, karena sholat untuk muslim wajib. Nah, dan tidak bisa sholatkan kecuali untuk dikumpulkan semuanya. Nah, wa qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wa syahid. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang asy-syahid. Apakah orang-orang yang meninggal syahid, dan syahid di sini yaitu syahid yang mereka yang meninggal dalam keadaan di medan perang, mereka yang meninggal di medan perang. Nah, sedangkan mereka yang syahid, yakni bukan meninggal di medan perang, tapi mereka termasuk dari syahid, seperti seseorang yang tenggelam, seseorang yang terbakar, seseorang yang tabrakan, itu syahid. Nah, tetapi syahidnya berbeda seperti syahid yang mereka berjuang di medan perang. Nah, sedangkan yang pertama tadi, orang yang tenggelam atau orang yang sakit perut, termasuk orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, syahid sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disalatkan, dimandikan, dikafani, dikubur. Nah, yang menjadi khilaf di antara para ulama yaitu mereka yang meninggal di medan perang, apakah disalatkan atau tidak. Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan disalatkan, ada yang mengatakan tidak disolatkan. Nah, mereka yang mengatakan bahwa tidak disolatkan berdalilkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Jabir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan dua orang yang terbunuh ketika perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan keduanya dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdanil Qur'an, siapa yang diantara keduanya yang banyak menghafal Al-Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian para sahabat menunjuknya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang yang hafal Al-Quran. Dalam hadis ini, lam yughassalu wa lam yusalla alaihim, tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan juga tidak disolatkan. Tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Nah. Dan juga di sana terdapat dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu wasallam para syuhada Uhud tidak dimandikan dan mereka dikuburkan dengan baju yang mereka pakai. Baju yang mereka pakai. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir bahwa karena darah yang mengalir di tubuh orang yang meninggal di medan perang syahid itu baunya seperti bau al-misk, minyak wangi al-misk. Dan dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW ketika dalam syuhadul Uhud tidak dimandikan dan mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, wala musalla alaihim, dan tidak disolatkan ghair Hamzah, selain Hamzah. Sedangkan Hamzah disolatkan. Nah. Hamzah pamannya Nabi SAW, Hamzah disolatkan. Taib. Dan para ulama yang mengatakan bahwa mereka yang meninggal di medan perang itu disolatkan wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mensolatkan Al-Hamzah pamannya sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan mereka yang meninggal Uhud. Nabi SAW mensolatkan dan jaraknya setelah 8 tahun dan Nabi ini dalam rangka perpisahan lil ahya wal amwat, kepada orang yang masih hidup dan juga dalam orang yang sudah meninggal. Nah, Hamzah ketika meninggal disolatkan oleh Nabi SAW, padahal Hamzah meninggal ketika perang Uhud, meninggal ketika perang Uhud. Baik. Di dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi mensolatkan Al-Hamzah dan juga mensolatkan Al-A'rabi, seorang Arab Badu yang dibaiat kemudian masuk Islam kemudian berjihad fi sabilillah meninggal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Nah, dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas bin Malik dan hadis Jabir, ketika Nabi SAW datangkan dua orang laki-laki yang meninggal ketika perang Uhud, tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Nah, di dalam ini, para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih dan juga muridnya, juga bahkan dikatakan juga oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih, dalam keadaan seperti ini bahwa orang yang meninggal di medan perang itu boleh disolatkan walaisat wajiban, dan tidak wajib. Nah, sehingga para ulama mengatakan anil imam mukhayyar, yakni boleh solatkan dan juga boleh tidak disolatkan. Boleh disolatkan dan juga boleh tidak disolatkan. Dan orang yang meninggal di medan perang tidak disolatkan oleh Nabi SAW, ini adalah merupakan karomah untuk mereka, kemuliaan untuk mereka. Orang yang meninggal di medan perang itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Tidak dimandikan, bukan dikarenakan tidak dimandikan, yakni dibiarkan begitu saja, yakni tidak peduli. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa janganlah dimandikan mereka, karena darahnya, setiap darah akan berbau seperti bau misk yaumul kiamah. Ini keutamaan bagi mereka yang meninggal di medan perang. Dan juga tidak disolatkan adalah juga merupakan keutamaan untuk mereka. Keutamaan untuk mereka. Dengan ini, di sana terdapat hadis dari Nabi SAW disolatkan. Di sana terdapat hadis dari Nabi SAW dalam hadis Jabir, dalam hadis Anas bin Malik. Itu tidak disolatkan. Sehingga para ulama mengatakan al-imam mukhayyar. Boleh disolatkan dan juga boleh untuk tidak disolatkan. Mukhayyar. Jaiz. Laisa wajib. Tidak wajib. Jaiz. Nah. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى عليه ويصلى على القبر ويصلى على القبر dan salat على القبر dan salat على القبر di sini yaitu salat seseorang yang belum sempat untuk mensolatkan mayit belum sempat untuk mensolatkan mayit. Sebagaimana kisah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menanyakan kepada para sahabatnya, seseorang yang tukang bersih-bersih di masjid, seorang perempuan yang tugasnya bersih-bersih di masjid. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, matat ya Rasulullah. Dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat seorang perempuan yang tugasnya di masjid, bertanya kepada para sahabat, sahabat mengatakan matat ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afala kuntum adantumuni, apakah kalian tidak memberitahu kepadaku? Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah dirahmati di sini Nabi mengatakan zaluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Kemudian para sahabat menunjukkannya fa shalla alaiha, Nabi alaihi salatu wasallam mensolatkannya. Di dalam hadis ini bahwa para ulama mengatakan bahwa bagi mereka yang fatat luput dari melaksanakan sholat jenazah, boleh untuk mensolatkannya walaupun sudah dikuburkan. Walaupun sudah dikuburkan. Dan posisinya, sebagaimana telah kita pelajari, kalau laki-laki ya sejajar dengan kepalanya. Kalau perempuan di tengah-tengah. Kalau perempuan di tengah-tengah. Nah. Ini dalil bahwa seseorang yang luput di sholat jenazah boleh untuk bagi dia mensolatkannya walaupun sudah dikuburkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan khilaf di antara para ulama tentang sampai kapan waktunya. Apakah satu bulan, satu minggu, ataukah satu tahun. Nah, sampai berapa jarak waktu tahdid seseorang boleh untuk mensolatkan mayit yang sudah dikubur. Ada di antara para ulama mengatakan syahr, satu bulan. Ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan satu bulan. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Lebih dari satu bulan. Bahkan ada yang di antara para ulama yang mengatakan ilal abad. Waktunya tidak terbatas. Waktunya tidak terbatas. Bahkan ada yang mengatakan waktunya tidak terbatas. Naam. Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih mengatakan bahwa waktu tahdid mensolatkan mayit bagi mereka yang luput itu tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Di dalam hadis, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, daluni ala qabriha. Tujukan kepadaku kuburannya. dan jaraknya itu 1 bulan atau lebih atau lain sebagainya, tidak ada hadis yang marfu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan ini para ulama mengatakan bahwa tidak ada tahdid. Ada di sana hadis tentang tahdid dengan bisyahr 1 bulan, akan tetapi sanadnya lemah. Naam. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada tahdid. Akan tetapi para ulama mengatakan juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Al-Syekh Al-Muthaymin rahmatullahi ta'ala alaih, dalam keadaan seperti ini seseorang yang mensolatkan apabila min dari kerabat-kerabatnya, orang yang kenal atau saudaranya atau yang lainnya, sedangkan yang bukan termasuk dari kerabat, yang tidak ada alaqah sama sekali, bukan temannya, bukan saudaranya atau lain sebagainya, orang lain. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak mensolatkan di atas kuburannya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan lain sebagainya. Berbeda apabila waktunya yang cukup dekat sekali. Solat-solatkan, tiba-tiba dia datang, mayit sudah dikuburkan. Dalam keadaan seperti itu, langsung solat. Sedangkan tahdid tadi, ilal abad, dan waktu yang tidak ada batasan, dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, disolatkan apabila termasuk dari kerabatnya. Nah, orang yang dia kenal, kerabatnya, fahadah jais. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ini siapa, tiba-tiba sholat di atas kuburannya dalam waktu yang cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan dan sebagainya, maka dalam keadaan seperti ini tidak sepatutnya. Kenapa? Karena bukan termasuk dari kerabatnya ataupun siapa, saudaranya ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada yang mengatakan ini khususiyah. Salat di atas kuburan ini khususiyah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita katakan bahwa khususiyah yahtaj ila dalil. Pengkhususan ini yahtaj ila dalil. Sehingga ini bukan termasuk dari al-khususiyah. Mereka yang mengatakan tidak boleh salat di atas kuburannya ataupun menyolatkan orang yang sudah mati dan di kuburannya, salat di kuburannya, mereka mengatakan ini merupakan khususiyah, maka kita katakan tidak ada dalil tentang pengkhususannya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa shalla 'ala al-qubur wa 'ala al-ghaib. 'Ala al-ghaib, orang yang ghaib. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mendengar kabar bahwa Raja An-Najasyi telah meninggal. Raja An-Najasyi meninggal di Habasyah, Ethiopia. Dan Nabi waktu itu berada di Madinah. Nabi waktu itu berada di Madinah. Nah. Dan kemudian Nabi alaihissalatu wassalam salat bersama para sahabatnya. Padahal jenazahnya tidak ada di sana di Habasyah. Ini dinamakan salat jenazah. Salat jenazah alal ghaib. Baik, salat al ghaib di sini para ulama mengatakan khilaf, ada yang memperbolehkan dan juga tidak ada yang memperbolehkan. Nah. Mereka yang memperbolehkan berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ala Najasyi. Salat ala An-Najasyi. Ini dalil bahwa diperbolehkan seseorang sholat alal ghaib. Dan sholat alal ghaib di sini yaitu apabila belum disolatkan di tempat dia meninggalnya. Kalau Najasyi masuk Islam, meninggal di tempat kufar, sehingga di sana tidak ada yang mensolatkan, sehingga boleh bagi mereka yang meninggal di negeri kufar dan belum disolatkan, maka seseorang boleh untuk mensolatkannya. Sholatul ghaib fahada jais. Hal ini sebagaimana yang diterjemah oleh para ulama, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Taimin dan juga Syekh Al-Albani. Mereka mengatakan boleh melaksanakan sholat ghaib dengan syarat tadi. Idza lam yusalla alaihi fi baladihi. Apabila belum ada yang mensolatkan di tempatnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Raja Najasyi meninggal di negeri kufar. Walam yusalla alaihi. Dan tidak disolatkan. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa mensolatkan mayit hukumnya adalah fardhu kifayah. Idza qama ba'dhum saqata 'ala al-akharin. Sehingga apabila sudah ada yang mensolatkan, ya sudah. Jangan kita mensolatkan di sini. Sudah ada yang mensolatkan di tempat yang lain misalkan. Oh muslimin, kita di sini ikut mensolatkan lah. Nabi SAW mensolatkan Najasyi karena meninggal di negeri kufar dan tidak disolatkan. Sehingga Nabi SAW bersama para sahabatnya melaksanakan sholat yang dinamakan sholatul ghaib ala jenazah. Nah, dengan ini sholat ghaib ala yang rajih, kita tidak mengatakan boleh mutlakon. Kita tidak mengatakan tidak boleh mutlakon. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat tadi yaitu apabila tidak belum disolatkan orang yang meninggal di tempatnya tadi. Nah, boleh untuk melaksanakan sholat al-ghaib sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam mensolatkan Raja An-Najasyi. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Ini pembahasan terakhir dari pembahasan yang berkaitan tentang sholat jenazah. Dan apabila masih ada hal-hal yang berkaitan tentang sholat jenazah, insyaallah taala kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Baik. Naktafi lana subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.